Betul, dibaca sih, Pak Sweri. Zanadiqah. Yadaka. Kapan jadi tasdid huruf dal? Muqadarihi. Lam yuqaddirhu. Hah? Min kibalil fi'li, bukan qoblil fi'li. Min? Oh, min qoblil fi'li, benar. Min qoblil fi'li, benar. Bukan kibal. Terus, lima ada. Ya, min aina. Ah, baik. At-tala' al-ghaibah, hasbuk, cukup. Qala rahimallah aw annahu ankara alaihi mu'arada syar'ihi. Ini ya. Ikan. Aw annahu ankara alaihim i'tiqadahum anna masyiatallahi dalilun ala amrihi bihi. Itu ya. Atau bahwa Allah mengingkari mereka, mengingkari keyakinan mereka bahwa masyiah Allah, kehendak Allah adalah dalil bahwa Allah memerintahkan. Aw annahu ankara alaihim mu'aradata syar'ihi wa amrihi. Atau Allah mengingkari mereka, mengingkari mu'aradatah syar'ihi, pengingkaran, mu'aradah perlawanan terhadap syariat Allah dan perintahnya, alladzi arsala bihi rusulah, yang dengannya Allah mengutus para rasul, wa anzala bihi kutubah, dan dengannya Allah menurunkan kitab-kitab, ya, biqada'ihi wa qadarihi, dengan qada, dengan ketetapan dan takdirnya, faja'alu masyi'atal ammata dafi'atan lil amri, maka mereka menjadikan masyiah Allah yang umum itu sebagai dafi'atan lil amri, sebagai hal untuk menolak perintah. Falam yadhkuru masyi'ata al-masyi'ata ala jihati tauhid, mereka tidak menyebutkan masyiah dari sisi tauhid, innama dzakaruha mu'aridina biha li amri, mereka hanya menyebutkan untuk menentang perintah Allah, dafi'ina biha li syar'ih, untuk menolak syariat Allah, ka fi'li zanadiqah wal juhal, seperti perbuatan orang-orang zindiq dan orang-orang bodoh, idza umiru aw nuhu, apabila mereka diperintah atau dilarang, bil qadar, dengan takdir, wa qad ihtajja sariqun ala Umar, dan ada pencuri yang berhujah dengan takdir di hadapan Umar radhiyallahu anhu, bil qadar, dia berhujah dengan takdir, kata dia, wahai Umar, saya kan nyuri ini takdir, ya. Maka faqala Umar berkata, wa ana aqta'u yadaka biqada'illahi wa qadarih, maka Umar berkata, saya pun memotong tanganmu dengan qada dan takdir Allah. Yashhadu lidzalik qawluhu ta'ala fil ayah, kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim, ya. Itu syahidnya, menjadi syahid yaitu dalam ayat ini, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah, ya, orang-orang sebelum mereka telah mendustakan, fa ulima anna muradahum at-takdzib, bahwa yang dimaksud maksud mereka adalah pendustaan, bahwa min qablil fi'li, itu sebelum ada perbuatan itu, min aina lahu annallaha lam yuqaddirhu, dari mana mereka tahu bahwa Allah tidak mentakdirkan? Apakah mereka menelaah, sudah mampu menelaah hal-hal yang gaib? Nah, ini maknanya. Ya, barakallahu fikum. Berikutnya. Ya, fa in qila, ini ya. Ya. Jadi dengan demikian diketahui maksud mereka adalah mendustakan. Ini aspek kayaknya enggak enak terjemahin min qabli, ya. Enaknya mingkibal memang. Ini mingkibalil fi'li. Ini dari aspek perbuatan. Ya. Min aina lahu annallaha lam yuqaddirhu. Dari mana dia tahu Allah tidak mentakdirkan. Tapi berikutnya sekarang. Kila. Fa'in kila. Tafaddal. Ya. Gua kila. Atalumuni qabla an ukhlaqa, sallallahu alaihi wasallam. talaqahu bi qadri wa tanzili li riwayatin kama fa'alat al-qadariyah wa la bi tatwilati al-qadariyah. Apa antum diriwayatin? Dirawihi. Dirawihi. A'lama khabar. A'lam bi rabbihi wa dhanbihi. Bal ahadu banihi innal mu'minina la yahtaju bil qadari. Fa innahu batilun. Wa Musa alaihi salam kana a'lama bi hadhihi wa bi dhanbihi min an yaluma adama ala dhanbi wa dhanba bihi wa tawallahu alaihi. Ijtarahu wa hadahu. Adamu. Naam. Ini tentang kisah Adam dan Musa ya, berdebat. Ini pernah ya di Tadmuriyah, kalau masih ingat. Siapa yang menang? Di akhirat. Nah. Ya. Fa in qila. Nah, apabila ditanyakan, fima taquluna fi ihtijaji Adam ala Musa alaihi salam bil qadar. Kalau Anda dikatakan, apa yang kalian, apa komentar kalian tentang Adam yang berargumen kepada Musa dengan takdir? Katanya enggak boleh pakai takdir. Nah, kan enggak boleh. Tadi uraian tadi ya dari awan apa namanya? Enggak boleh kita untuk menentang syariat atau kita lalai dari syariat kemudian berhujah dengan takdir, kan enggak boleh tadi. Nah, kemudian gimana komentar kalian tentang Adam yang mengalahkan Nabi Musa alaihi salam? Ya, Adam berhujah dengan takdir. Ya, Adam berhujah dengan takdir. In qala lahu, ketika Adam berkata kepada Musa, atalumuni ala amrin qad kataballahu alayya qabla an ukhlaqa bi arba'ina aman. Wasyahidan Nabi SAW anna Adama ihajja Musa ay ghalaba alaihi bil hujjah. Ya, ketika Adam berkata kepada Musa, apakah engkau mencelaku atas suatu perkara yang telah ditetapkan untukku selama 40 tahun, selang 40 tahun sebelum aku diciptakan, qabla an ukhlaq. Maka Nabi SAW bersaksi bahwasanya Adam mengalahkan Musa. Mengalahkan Musa dengan hujjah. Ay ghalaba alaihi bil hujjah. Kila, maka jawabannya natalaqqahu bil qabul was-sam'i wa ta'ah. Ya, kita menerima riwayat tersebut dengan penerimaan yang dengar dan taat. Ya, kita menerima dengan sepenuhnya. Ya. Kita terima riwayat tersebut. Lisihati an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kesahihannya. Wala natalaqahu birraddi wal takdzibi li rawihi. Ya. Kita pun tidak ya. Tidak menolaknya dan tidak mendustakan perawinya, tidak demikian. Kama fa'alat al-Qadariyah, sebagaimana Qadariyah melakukan hal tersebut, menolak riwayat ini. Qadariyah menolak riwayat ini. Wala bita'wilat al-baridah. Dan tidak pula melakukan ta'wil-ta'wil yang barid. Yang dingin, yang jelek. Balis sahihu anna Adama lam yahtajja bil qada'i wal qadar ala dhanbi. Namun yang benar bahwa Adam tidak berargumen dengan qada dan qadar atas dosa yang ada melakukan. Ya. Yang dia dibohongi iblis di surga. Adam tidak berhujjah dengan takdir atas dosa dia. Wa huwa kana a'lama bi rabbihi wa dhanbihi. Dan Adam alaihi salatu wasalam adalah orang yang paling tahu tentang Rabb dan dosanya. Ya. Bal ahadu banihi, bahkan salah satu dari keturunannya minal mu'minin lam yahtajju bil qadar. Bahkan salah satu dari anak keturunannya pun ya, dari tidak berargumen dengan takdir. Innahu batil, karena ini adalah batil. Wa Musa alaihi salatu wasalam kana a'lama bi abihi wa bi dhanbihi min an yaluma Adama ala dhanbin qad taba minhu. Dan Musa alaihi salam lebih tahu tentang bapaknya yang Adam dan dosanya bapaknya, sehingga dia tidak mungkin mencela Adam atas suatu dosa yang Adam telah bertobat dan Allah telah menerima tobatnya. Wajtabahu wahadahu, Allah telah memberinya hidayah. Ya. Wa inna ma waqa'a al-laumu 'ala al-musibah allati akhrajat auladahu min al-jannah. Namun kalaupun itu ada celaan dari Musa kepada Adam, celaan itu terhadap musibah yang telah mengeluarkan anak cucunya Adam dari surga. Fahtaja Adamu bil qadar alal musibah, maka Adam berhujjah dengan takdir atas satu musibah. Fa innal qadara yuhtajju bihi indal masaib. Boleh berhujjah dengan takdir. Takdir jadikan hujjah ketika terjadi musibah. La indal ma'aib, bukan ketika pada hal-hal yang jelek, perbuatan dosa aib. Paham kan sini? Ya. Ngerti? Kenapa? Kenapa buah kila? Istri enggak ngizinin. Ngizinin apa? Tadut. Ya Allah. Musibah apa? Musibah apa maksiat? Kalau musibah ya jadi ujah takdir. Ada ke Musa. Baik. Nah, sekarang berikutnya. Padahal Pak Adri. Nah, ini ya syarah terbaik dari hadis tadi. Adam alaihissalam tidak berhujah dengan takdir atas maksiat, tapi atas musibah. Kenapa? Kan itu-itu juga sebabnya. Sama. Kok bisa jadi musibah? Bukan maksiat. Awalnya maksiat. Tapi Adam udah bertobat. Jadinya musibah. Nah iya. Gak bisa. Gak bisa. Orang berargumen. Ya takdir. Gara-gara kenapa? Ya gara-gara saya rampok. Kamu ngerampok aja, ya takdir, ya nggak bisa. Ah, baru itu musibah. Gitu. Duduk. Belagu banget deh. Fase banget ya. Udah berani ngirim dalil ke Marwan. Udah nanti. Lagi baca Tohawiyah, baca itu dulu. Dalilnya sampai enggak? Pertanyaan Pak Adri lagi lanjut. Iblisa, mudah pun nilai. Alam. Fatahayyartu. Akaffahu. Antaqahum bidihi. Nah. Wow, mantap itu pernyataan dari Wahab ibn Munabbih. Baik, berikutnya fama qudira minal masa'ibi yajib istislamu lahu. Maka musibah apa saja yang telah ditakdirkan, maka wajib istislam menerimanya. Ya, wa innahu min tamamir ridha billahi rabban. Karena itu merupakan bentuk kesempurnaan keridhaan kepada Allah sebagai Rabb. Wa amma dzunub falaysa lil abdi ayyudnibah. Adapun dosa-dosa, maka hamba tidak boleh dia melakukan dosa. Wa idza adnaba fa alaihi ayastaghfir wa yatub. Nah, kalau dia terlanjur berbuat dosa, dia mesti beristighfar dan bertobat. Ya. Wa yatubu minal masaibi, maka dia bertobat dari segala macam maksiat. Wa yasbir alal masaibi, dan dia bersabar atas musibah. Allah Ta'ala berfirman, fasbir inna wa'dallahi haq wastaghfir lidzanbik. Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan atas dosamu. Wa antasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar, jika kalian bersabar dan bertakwa, maka niscaya tipu daya mereka tidak sedikit pun tidak akan mendatangkan mudarat kepada kalian. Adapun perkataan iblis, qala rabbi bima aghwaytani. Lihat nih iblis. Wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkan aku. Innama dhumma ala ijajihi bil qadar. Iblis dicela karena dia berdalih dengan takdir. Dalihnya apa? Bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku. Nah, seolah-olah iblis, saya kan disesatin sama Allah. Enggak boleh disalahin. La ala i'tirafihi bil qadar wa isbatihi lahu. Ya. Bukan karena pengakuan dia terhadap takdir dan penetapan dia. Ya. Alam tasma' qawla Nuh alaihi salam, tidakkah Anda mendengar ucapan Nabi Nuh alaihi salam? Ya, la yanfa'ukum nushi. Nasihatku tidak bermanfaat untuk kalian. in aratu an ansohalakum. Jika aku hendak memberikan nasihat kepada kalian, in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Ya, jika Allah hendak menyesatkan kalian. Wa huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Rabb kalian dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Qad ahsana qa'il, sungguh bagus sekali orang yang berkata, wa ma syi'ta kana wa in lam asya. Wa ma syi'tu in lam tasya lam yakun. Apa yang kau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak berkehendak. Wa ma syi'tu in lam tasya lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki jika engkau tidak berkehendak maka itu tidak akan terjadi. Wahab bin Munabbih berkata, annahu qal nadhartu fil qadar. Nadhartu fi, ya, saya memperhatikan, mencermati. Ya, tentang masalah takdir. Fatahayyartu, maka saya pun bingung. Ya, thumma nadhartu fihi fatahayyartu. Kemudian saya mencermati lagi, tetap aja bingung juga. Wa wajadtu a'laman nasi bil qadar akaffahum anhu. Maka aku melihat, mendapati orang yang paling pinter, paling paham tentang takdir adalah yang paling menahan diri dari bicara takdir. Wa ajhalahun wa ajhalan nasi bil qadar, dan manusia yang paling bodoh tentang takdir adalah anqatahum bihi, yang paling banyak bicara tentang takdir. Karena takdir itu untuk diimani. Maksudnya yang paling banyak ngomong tentang takdir gimana? Apakah para ulama yang membahas? Bukan. Yang paling banyak bertanya tentang takdir, tasaulat. Kalau ulama sampai nulis takdir kitab tersendiri seperti Ibn Qayyim, bukannya itu yang paling bodoh. Justru untuk semakin menyadarkan kita keimanan kepada takdir. Maksudnya yang paling banyak bicara tentang takdir, yang bertanya-tanya terus. Tasaulat. Jadi, takdir itu dulu simple. Tidak dibahas, diimani. Sampai di akhir masa sahabat muncul bid'ah qadariyah. Akhirnya para ulama setelah itu membahas. Ya. Nah, jadi intinya takdir itu untuk diimani. Adapun membahasnya dengan bertanya-tanya, itu adalah orang yang paling bodoh tentang takdir. Ya. Paham gak di sini? Ya. Banyak bertanya tentang takdir. Inti diimani. Diimani. Kita sampaikan. Nah. Taib. Berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah. Yahdi man yasha wa yaqsimu wa yu'afi fadlan wa yujillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adlan. Berkata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, yahdi man yasha, dia Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yaqsimu wa yu'afi, dia melindungi, wa yu'afi, dia menyelamatkan. Fadlan, ini sebagai karunia. Wa yujillu man yasha'u, dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Wa yakhdhulu, dan dia menghinakan. Wa yabtali adlan, dan memberikan ujian. Ini adlan sebagai bentuk keadilan. Nah, ya, fadl, Merwanto. Wadolali, ya. Wabayanu tariqi wal idlalu tasbihu al dolan. Al-ibadi fatun bayanut tariqi lima sahha hadha lama ya afwan bukan lima ya lama sahha bayanat tariqa abghada. Cukup dulu. Nah, ya kata Ibn Bil'is, ya hadha rad ini adalah bantahan, sanggahan ke atas kaum Mu'tazilah. Ya. Yang mereka berpendapat tentang wajibnya Allah melakukan yang lebih bermaslahat. Ya, lil abdi terhadap para hamba, yaitu masalah al-huda wa dalal, masalah petunjuk dan kesesatan. Mu'tazilah berkata al-huda minallah, ya, hidayah itu dari Allah. Ya, apa sih hidayah itu? Bayanu tariqis shawab, menjelaskan jalan kebenaran. Sedangkan idlal, penyesatan. Apa itu? Tasmiyatul abdi dolan. Itu penamaan hamba atau penyebutan seorang hamba sebagai orang yang sesat. Au hukmuhu atau fonis hukum Allah Ta'ala alal abdi bidolali inda khalqil abdi ad-dolala fi nafsih. Ketika Allah memfonis hamba dengan kesesatan, ketika Allah menciptakan hamba pada kesesatan dalam dirinya sendiri. Hada mabniyun ala aslihim al-fasid. Ya, ini akidah ini, akidah Mu'tazilah ini didasari dari prinsip mereka, prinsip akidah mereka yang rusak. Ya, anna af'alal ibadi makhluqatun lahum. Yaitu apa yang melatar belakangi hal ini? Yaitu perbuatan hamba itu diciptakan oleh hamba, makhluqatun lahum, artinya perbuatan hamba sendiri, bukan perbuatan Allah. Ya. Wa dalilu ala ma qulnahu qauluhu ta'ala. Maka dalil pendapat kita ialah firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tuh lihat. Maka perbuatan hamba yang hamba berjalan di atas hidayah itu pun dari Allah. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, namunlah Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Lau kana al-huda bayanu tariqi lama sahha hadha an-nafyu an nabiyyih. Seandainya petunjuk itu adalah penjelasan jalan, maka pastilah penafian itu tidak sah dari nabinya, dari nabi, karena beliau telah menjelaskan kepada siapa yang dicintai dan dibenci. Ya enggak? Ternyata Allah katakan innaka la tahdi. Engkau tidak dapat memberikan hidayah. Wahai nabi. Ya. Li'annahu sallallahu bayyana tariqa liman liman ahabba wa abghada, karena nabi telah menjelaskan jalan yang terang kepada orang yang beliau cintai maupun yang beliau benci. pemajid. Mana? Walau syi'na la'atayna. Hudaha. Walau kana al-huda min Allah al-bayan. Bayan apa? Bayanu. Bukan, bukan khabar. Ya. Ya. Dia masih tabi ke isim kana al-huda. Terus ah ini udah habis. Ya. Berikutnya dari mana tadi Pak Majid? Firman Allah walau syi'na la atayna kulla nafsin hudaha. Ya, seandainya kami kehendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Wa kadzalika yudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Walau kana al-huda min Allahi al-bayan, seandainya petunjuk dari Allah itu adalah penjelasan. Ya. Wa huwa amun fi kulli nafsin, dan ini berlaku umum untuk setiap jiwa. Lamma soha at-taqyidu bil masyiah, maka niscaya tidak sahlah pembatasan dengan masyiah. Ya. Kadzalika qauluhu, demikian pula dengan firman Allah. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Ya, jika tidak karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret, maksudnya diseret ke neraka. Dan firman Allah, wa man yasha'allahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, maka pasti disesatkan. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat petunjuk, maka niscaya dia akan mendapatkan petunjuk berada di atas jalan yang lurus. Nah. Baik. Qala al-muallif wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Mereka semua berada dalam kehendak Allah di antara karunia dan keadilannya, keadilan Allah. Ayat Pak Yusuf. Innahum kama qala ta'ala walladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Faman hadahu ila imani fa bi fadlihi walahul hamdu. Hamdu. Wa man adallahu faman adallahu fa bi adlihi wa lahul hamdu. Wa sayati li hadha al-ma'na ziyadatu idahin insyaallah ta'ala. Wa in fa inna as-sayyidha rahimallahu lam yajma' al-kalam al-kalama lam yajma' al-kalama fil qadari fi makani wahid. Makanin fi makanin wahid. Bal farrahu fa'ataitu bihi ala tartibi. Nah. Ya. Maka kata ya di mu'alif ya, mereka semua berada dalam kehendak Allah, di antara karunia dan keadilan Allah. Ya Allah Ta'ala berfirman tsumma qala, kemudian kata pensyarah, fa innahum kama faqala ta'ala, maka mereka sebagaimana firman Allah, wallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Ya, dialah Allah yang menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang beriman. Faman hadahu ilal iman fa bi fadlihi walahul hamdu. Maka barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah kepada keimanan, maka itulah berkat karunia Allah dan segala puji bagi Allah dan pujian bagi Allah. Waman adallahu fa bi adlihi. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka itu adalah bagian dari keadilan Allah. Walahul hamdu, dan segala puji, baginya lah segala pujian. Wasayati al-lihada al-makna, akan datang nanti berdasarkan makna ini ziyadatu idahin, penjelasan tambahan. Insyaallah Ta'ala. Fa inna syekhu rahimahullah Ta'ala lam yajma'al kalama fil qadari fi makanin wahidin. Ya. Syekh di sini yaitu Abu Ja'far At-Tahawi tidak mengumpulkan pembahasan tentang takdir di satu tempat. Ya. Bal farraqahu. Namun beliau menjadikannya secara terpisah. Fa'ataitu bihi ala tartibihi. Oleh karena itu pun saya akan membahasnya sesuai dengan urutannya. Tayyib, cukup ya. Nanti insyaallah Ta'ala kita akan lanjutkan lagi. Subhanallah. Shallallahu alaihi wa sallam. Astaghfirullah wa atubu ilaihi.